Risma. Kehilangan dirimu, aku takut. Sumpah, aku takut kehilangan kamu, Mas. Pokoknya ewer-ewer ya, Cak, ya. Sing lagi hits, mengko iso enek ewer-ewer gitu, Cak.